Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul berturut-turut. Kemarin malam Selasa, malam Rabu maksudnya ya, kemudian hari ini malam Kamis, dan pada malam hari yang keduanya yaitu kita membahas sorof. Sorof, sebagaimana yang sudah kita lalui bersama, ya, hampir sudah setahun lebih ya, bahkan mungkin masuk ke 2 tahun, kita dengan kemudahan dari Allah hampir menamatkan ya, sebenarnya belum tamat sih. Jadi hampir menyelesaikan kitab Al-Kafi fi Ilmi Sharfi ya, jadi 1. Tersisa tamrin, ini tamrinat. Ya, tetapi supaya ikhwah yang lainnya bisa semangat lagi hadir dan kemudian juga istifadah gitu. Dan ana pesan, ya insyaallah sebenarnya kalau misalkan kita sudah banyak mempelajari bab-bab sharaf atau mempelajari berbagai macam marja, ini buku ini selesai, buku ini baca dan sebagainya, maka insya Allah antum akan bisa. Ini mudah sebenarnya ya. Di tamrin yang keempat tersisa itu sebenarnya mudah ya, diambil semuanya itu dari Al-Qur'an Karim ya, dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala ya. Hanya 1 atau 2 kalimat saja yang bukan Al-Qur'an Karim, irham turham, kemudian izra tahsud ya, itu bukan Al-Qur'an Karim. Adapun yang lainnya itu dari firman Allah Taala, ana sudah catat ayat-ayatnya ya, dan ada dalam Al-Qur'an Karim. Ada semuanya di dalam kitabullah ya, Taala. Nah, sekarang kita akan masuk ya, jadi kita anggap selesai kitab Al-Kafi fi Misafi, dan kita akan masuk insyaallah pada malam hari ini kitab yang baru, dan insyaallah karena belum pada bawa bukunya, malam hari ini kita ta'aruf saja dahulu dari kitab ini ya, mengenal perkenalan lah, sekilas pandang saja dahulu kitab yang akan kita bahas, kitab yang baru yang akan kita bahas, yaitu judulnya Silsilatu Ta'lim Lughatil Arabiyah ya, Al-Mustawa Tsani. Silsilatu Ta'lim Lughatil Arabiyah artinya silsilah itu tasalsul, yakni rangkaian gitu. Yang namanya silsilah itu adalah rangkaian ya, seri gitu ya, seri atau rangkaian pelajaran bahasa Arab. Kalau yang buku yang akan kita bahas insyaallah ini adalah Al-Mustawa Tsani, ini kelas 2 sebenarnya. Nah, ini kelas 2 sebenarnya MTS ya, MTS ya, setingkat MTS. Ya. Bahkan di sini sebenarnya buku ini kalau dilihat dari judulnya lagi di depan itu bukan madrasah sebenarnya, jamiah. Kalau jamiah itu sebenarnya udah universitas ya. Jadi peruntukannya buku ini sebenarnya bukan MTS tetapi universitas ya, universitas. Untuk melihat di situ judulnya yakni Al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah, ini dari Kerajaan Saudi Arabia. Jamiatul Imam Muhammad bin Suud Al-Islamiyah Ma'had Ta'limul Lughatul Arabiyah yang di Madinah sana, ada di kota Madinah. Dan buku ini sampai Mustawa Rabi itu untuk setingkat mahasiswa dan persiapan bahasa untuk bagian syu'bah atau di sininya mungkin pra begitu sebelum masuk ke fakultas gitu ya. Jadi buku ini tuh rangkaian karena dari mustawa awal kelas 1 sampai kelas 4-nya itu atau tingkatan 1 sampai tingkatan 4 itu banyak buku-buku yang dipelajari. Antum bisa lihat di awal itu ya. Yani tidak terkecuali juga buku ini, yani yang membahas tentang as-sharaf dipelajari di mustawa tsani. Makanya kita ambil dari buku yang mustawa tsani karena mustawa awal enggak ada. Di mustawalnya tidak ada. Tidak ada pelajaran sharaf ya. Ya, tetapi ada pelajaran nahwu pun belum ada. Sifatnya masih pemanasan lah gitu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi buku ini dengan mukadimah yang cukup panjang ya, yang tentunya tidak bisa dibahas pada kesempatan ini. Secara intinya adalah bahwasanya buku ini pembahasannya masih sulasi mujarad sebenarnya. Kalau sampai akhir ya kita lihat yang dibahasnya itu adalah mayoritas atau dominasi al-af'al al-sulasiyah. Ya, al-af'al al-sulasiyah. Fi'il-fi'il yang sulasi yang tiga huruf. Waghiru as-sulasiyah. Dan juga ada yang bukan sulasi ya, ada yang rubai, ada yang empat huruf. Minal af'alil sahihah as-salimah. Dari jenis fi'il yang sahih yang salim. Jadi belum ada yang mu'tal, belum. Belum ada yang pembahasan yang mu'tal, tetapi semuanya yang sahih, yang selamat, yang sehat dan yang selamat. Ya gitu. Diawali dengan fi'il mudhari. Mabdu'an bil fi'lil madi, maksudnya bukan fi'il mudhari, fi'il madi ya. Mabdu'an bil fi'lil madi, diawali dengan fi'il madi dan juga fi'il yang lainnya. Ada fi'il mudhari juga ya gitu ya. Baik. Secara umum yang namanya pelajaran sharaf ya sama ya, walaupun judulnya berbeda ya. Artinya walaupun mungkin ada metode penjabaran wacana, kisah-kisah gitu ya. Kemudian latihan intinya adalah nanti antum akan merasakan di pembahasan yaitu al-qaidah gitu. Al-qawaid gitu ya. Nanti akan sama saja terasa, ternyata yang kita pelajari sebelumnya itu sama ya. Sama. Jadi tujuannya adalah satu untuk maksudnya mengenal masalah perubahan kata. Baik ya. Kita akan masuk di awal. Di sini setelah tujuan dari buku ini ditulis atau tujuan ditulisnya buku ini di awal itu. Lantum lihat di antaranya yaitu yang cukup penting yakni para penyusun. Para penyusun itu banyak di situ. Ya, ada penasehat atau pembimbing. Ya, ada juga penulis-penulisnya itu sekian orang ya, bukan satu orang. Dan memang buku ini itu kalau dilihat dari akhir misalkan dia ditangani oleh sekian puluh orang. Ya, ditangani oleh sekian puluh orang. Banyak sekali di sini mana ya. Jadi para ahli-ahli bahasa gitu ya. Dan juga orang-orang yang faknya di bagian bahasa. Di akhir buku ini atau di cover luar di akhirnya itu ada tentang sekilas buku ini apa gitu. Jadi yang memegang atau yang ishtaraka fi idadiha di sini di akhir ishtaraka fi idadiha aktsar min 50 mualliman wa mutakhassisan wa khibran min muallimil lughati min muallimatil lughati wa asatidatil jami'ati wal mutakhassisin fi ta'limil lughati as-thaniya. Jadi berkumpul di dalamnya artinya terus penyusun ishtaraka yakni bersekutu yakni menyusun ya, berkumpul dan juga bersatu dalam atau menyiapkannya, disusun dalam menyiapkan buku ini lebih dari 50 guru. Akhtar min khamsina mu'aliman. 50 guru dan juga takhasus. Dan juga para khibran itu ya orang-orang yang pengalaman, orang-orang yang peneliti gitu ya. Dari guru-guru bahasa dan guru-guru universitas yang mereka itu takhasus dalam pelajaran bahasa, bahasa dan taniyah. Ini pelajaran-pelajaran bahasa yang tingkat kedua, tingkat lanjutan. Wal ulumul arabiyah dan juga ilmu-ilmu bahasa Arab. Wal islamiyah wat tartibiyah atau wat tarabawiyah. Jadi bahasa-bahasa Arab dan juga pendidikan. Ini disusun oleh banyak orang. Jadi mudah-mudahan ya dipilihkan kata-katanya dan juga materinya itu yang mewakili dan juga bisa tepat sasaran lah, mudah-mudahan seperti itu ya. Diawali di halaman berikutnya adalah di sini ada tadrib. Tadrib itu apa? Ini tamrin, sama dengan tamrin. Tadrib itu dengan tamrin sama. Tadribu muraja'atin li af'alil mustawal awal. Ada di sini latihan mengulang fi'il pada tahap 1, yakni kelas 1 lah, mustawa tingkatan ke 1. Perintahnya do' kulla fi'lin minal af'alil atiyah taruh setiap kata kerja dari kata-kata kerja berikut fi jumlatin mufidah. Oh, ini bikin kalimat namanya ya. Dia mungkin antum belum ini ya, belum dilatih dengan bikin kalimat mungkin ya. Jadi, misalkan fi'ilnya di sini ya'khudhu. Ya'khudhu artinya apa? Akhadha ya'khudhu mengambil. Nah, bisa enggak kira-kira bikin kalimat? Ini sebenarnya untuk ini saja murojaah. Ya, karena di mustawa awal itu ada pelajaran di situ ya, atau misalkan di bagian awal itu ya, rangkaiannya itu adalah apa, ada pelajaran dari Al-Qur'an Karim, ada buku tentang gambar, yakni mahalah istima, yakni hanya mendengar saja gitu, ada membaca dan menulis, kemudian ta'bir, ini ekspresi mengungkapkan. Nah, tetapi kalau misalnya belum biasa ya susah ya, kalau nggak biasa itu memang susah. Misalkan ya'khudhu, barangkali bisa antum ya'khudhu, saya insyaallah ya. Iya. Ya khudu. Ya khudu. Zaidun ya. Iya. Terus a? Al-kitaba. Al-kitaba. Minal maktabati. Minal maktabati. Nah ini ya, ini contoh. Jadi yang namanya bikin kalimat seperti ini. Jadi kata bantunya adalah ya'khudhu, mengambil. Nah, adapun zaidun, kemudian al-kitaba, lalu minal maktabati, ini adalah ide dari kita. Jadi semuanya dari kita. Kata bantunya seperti ini. Ini namanya membuat kalimat. Ya'khudhu zaidun minal maktabati atau al-kitaba minal maktabati. Zaid akan mengambil buku atau kitab dari perpustakaan. Nah, gitu ya. Nah, ini sekilas ya. Di situ ada kata-kata yang banyak, yabda'u, nursilu, abluhu, yantiqu, ya nahjizu, tahzimu, ahliku, tahfazu, yakhla'u, nadfa'u, yadullu, narji'u, arsumu, asbiku, yasma'u, tash'uru, tadhaku, adhunnu. Ini tentu sangat banyak ya. Ini salah satu contoh aja, satu. Ya'khudhu. Ya'khudhu mengambil ya. Nah ini. Baik. Nanti insya Allah ini juga sebenarnya pada tahapan berikutnya insya Allah. Jadi memang seperti di pelajaran dulu sulughah ya, itu belum ada perintah untuk bikin kalimat gitu ya. Itu bikin kalimat ada nanti di jilid 2 kebanyakan. Jilid 2 itu sudah mulai, silakan satu kata bikin kalimat, kalimat-kalimat sederhana. Yang penting kalau dalam bahasa Arab itu atau dalam bahasa Indonesia, kalau bikin kalimat yang sederhana adalah yang penting ada subjek, predikat gitu ya, objek, keterangan, SPOK lah gitu ya, seperti dalam sekolah itu ya. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Ini kalimat sempurna ini kan. Minimalnya dia ada subjek, ada predikat, ya. Ada subjek, ada predikat. Ya, kalau misalkan kata kerjanya itu membutuhkan objek, ya berarti subjek, predikat, objek, minimal itu. Ini sudah menjadi kata sempurna sudah. Sudah menjadi kata sempurna. Ya, gitu ya. Kadang-kadang ini susunan ini berubah-ubah kan ya. Kadang keterangan dulu, ya kan? Kemudian apa namanya? Subjek, predikat, objek, kan gitu ya. SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Kemudian kadang-kadang keterangan dulu, subjek dulu, kemudian subjek, predikat, objek. Ya, kemudian mungkin juga kalimatnya ada objek, kemudian subjek, predikat. Ini susunan-susunan ini bisa berubah-ubah sesuai dengan kalimat dalam bahasa Arabnya. Nah, nanti insya Allah ini dibahas pada kapan-kapan insya Allah. Karena memang yang ana merasa ngajarkan antum itu belum ada tuh apa bikin kalimat gitu ya. Nah, enggak apa-apa insya Allah. Baik. Ad-darsul awal ya. Ad-darsul awal itu pelajaran ke-1 di sini. Nanti ada al-wahdatul ula ya. Ada al-wahdatul tsaniyah. Ya, al-wahdatul tsaniyah atau ad-darsul tsani itu ya sama saja sih. Ya, ad-darsul awal ini pelajaran ke-1 atau dengan kata lain al-wahdatul ula. Ya, wahdatul ula. Mana wahdah? Ya ini bagian ya iya, wahdah. Bukan satu gitu. Nanti di bagian 2 juga ada al-wahdatus tsaniyah. Nanti ada juga al-wahdatus tsalitsah. Al-wahdatur rabi'ah. Sampai nanti al-wahdatus sadisah. Ya, ini istilah ya, yang nanti antum akan bisa bedain oh rasanya seperti ini gitu ya. Apa makna apa maksudnya ada sul awal al-wahdatul ula gitu. Baik. Di sini di seperti buku-buku buku-buku yang lain yang mirip dengan buku ini sebelumnya adalah yakni di pelajaran malam Senin. Malam Selasa. Al-Arabiyah Linasin itu ada apa namanya target-target yang akan dicapai gitu. Target-target sasaran yang akan dicapai. Bahwasanya di pelajaran ini harus menguasai kata-kata yang baru. Ya di awal itu ada kata azuma ya'zumu, sawabun, qaruba yaqrubu, haruma yahrumu, khotoba yakhtubu itu target. Ya, pencapaiannya itu harus tahu nanti akan dikenalkan ini. Kemudian dari sisi kok apa namanya? Materi tata bahasanya, ya target yang akan dicapai adalah paham mustalahat. Mustalahat itu adalah istilah-istilah. Al-mustalah itu istilah-istilah yang baru. Ya, ada nanti auzan, ada harokat, ada fa'ul fi'il, ada ainul fi'il, ada lamul fi'il, ada fathah, ada fi'lul madi sulasi, kasrah, maftuh, madmum, maksur. Ya, ini juga istilah-istilah yang antum insyaallah paham. Mana auzan? Wazan kan ya. Nah, wazan-wazan, ya. Wazan-wazan. Kalau misalkan apa namanya? Al-fi'lul madi al-thulatsi fil madi yang tersusun dari 3 huruf kan gitu ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan madmum? Ada maftuh, ada madmum, ada mahsur. Kalau madmum yang didomahkan, kalau maftuh yang difathahkan, kalau yang mahsur yang dikasrahkan gitu. Baik. Di sini sebelumnya ada kisah atau ada wacana untuk menjelaskan pelajaran yang ingin disampaikan. Ya, kita baca bersama. Nanti insya Allah kalau misalkan nanti bukunya sudah dibawa semua, kita ulangi lagi pada pertemuan mendatang. Bismillah. Ya. Salatul Jumu'ati. Salatul Jumu'ati. Ya, ini judulnya. Qalat Hindun libniha Ibrahima. Qalat Hindun libniha Ibrahima. I'lam ya bunayya. أنه إذا حان وقت صلاة الجمعة حرم البيع ولذلك عظم ثواب المبكرين إلى صلاة الجمعة فهم إبراهيم Halima Ibrahim. Ma qalathu ummuhu. Ma qalathu ummuhu. Wa kharaja minal baiti. ودخل المسجد وبكر مع المبكرين فصلى تحية المسجد وقرأ شيئا من القرآن الكريم وعندما قرب وقت الصلاة نادى المؤذن للصلاة وخطب الإمام وسمع إبراهيم الخطبة مع الناس ثم صلى الفريضة ورجع إلى بيته. فهمتم apa yang dibaca tadi kira-kira? Agak mudah kan ya? Ya artinya ada nyantol lah ya, ada nyantol. Paling tidak ada yang nyangkut-nyangkut maksudnya apa gitu. Nah, sekarang dibaca gantian ya, satu orang satu ya, kira-kira satu orang satu baris lah ya. Satu baris jadi supaya merata semua. Coba antum mahi. Qalatul Jumu'ati. Iya. Qalat Hindun li bina Ibrahim. Iya. Antum mahi. Silakan fadhal. Ini sudah ada harokat, jadi membantu ya, membantu, tidak gundul sama sekali gitu. Tetapi ada sedikit harokat yang antum baca aja. Coba gimana? I'lam ya bunayya. I'lam ya bunayya. Annahu. Annahu idza hana. Waktu. Waktu salatil Jumu'ati. Iya, terus? Antum lanjutkan. Al Jumu'ati. Harumal bai'u. Walidzalika majuma tawabu. Antum. Al mubakkirina ila salatil Jumu'ati. Jumu'ati. Ya, al mubakkirina ila salatil Jumu'ati. Terus? Fahima Ibrahimu ma qalathu ummu. Iya, terus? Kharaja minal baiti. Iya. Wadakhala al-masjid. Ya, kembali antum. Heeh. Tersisa enggak apa-apa, lanjut aja. Mubakkaru al-mukabbirina. Mubakkirin. Bukan mukabbirin, tapi mubakkirin. Mubakkaru al-mubakkirina. Iya. Fatalla tahiyatal masjid. Wa qara'a shay'an min al-Qur'anil Karim. Iya. Lanjutkan. Wa indama. Wa indama. Koruba waktu sholati nadal muazzinu lis sholati khotobal imamu, ya imamu. Terus wasami'a Ibrahimul khutbata ma'annati. Iya. Tsumma talal faridata wa raja'a ila baitihi. Iya. Nah, nanti kalau misalkan sudah kitabnya dibawa, itu antum siapkan pensil ya atau strip, itu segera diharokati, itu enggak apa-apa. Artinya supaya misalkan kurang jelas dijelasin gitu ya. Kalau di anak belum masih jelas, barangkali di fotokopiannya enggak jelas, itu ya buram, itu diharokatin aja gitu. Jadi walaupun bukunya banyak itu enggak masalah. Karena ilmu itu kan lebih mahal gitu ya. Kalau buku murah, misalkan kotor, misalnya banyak sampahnya atau banyak ininya, beli lagi yang baru, fotokopi yang baru, baru lagi gitu ya. Tapi kalau ilmu itu tidak bisa diulang kan gitu ya. Nah, jadi artinya di sini sebenarnya sudah mending ini, sudah ada dibantu dengan harokat, ya dibantu dengan harokat. Jadi tinggal antum kalau masih kaku biasalah ya, masih kaku panjang pendek itu, ya karena memang bukan bahasa sehari-hari kan gitu ya. Baik. Salatul Jumu'ati yakni salat Jumat ya. Ini kisah singkat tentang apa yang dilakukan dalam salat Jumat ya gitu ya. Ya ini percakapan antara seorang ibu dengan anaknya dan apa yang terjadi di masjid kan gitu ya. Qalat Hindun libniha Ibrahimu. Ini berkata, telah berkata Hindun ya. kepada anaknya, yaitu Ibrahim. Nah, Ibrahim. Kenapa dibaca dengan Ibrahim? Ya, karena libniha Ibrahim. Iya, dia sebagai yakni badal dari ibniha. Ibniha itu kan karena ada li libniha, yakni badal daripada ibn. Ibniha jadi Ibrahim gitu. Sebenarnya gitu ya. Qalat Hindun li Ibrahim gitu ya. Berkata Hindun, telah berkata Hindun kepada anaknya yaitu Ibrahim. I'lam. Nah, kan ini antum sudah belajar kan? Ketahuilah gitu ya. Fil amr ya. Ya bunayya. Wahai anakku. Ini panggilan kesayangan. Kalau bahasa kitanya sih yakni nak gitu ya. Dengar ya nak gitu kan gitu. Kalau bahasa Cirebonnya otong atau misalnya kacu ada ujang atau apa. Dengar ya anak, nak ananda kan bahasa ini. Ini dengar, dengar wahai anakku. Sesungguhnya ya annahu itu sesungguhnya dia. Ini enggak masalah diterjemahkan sesungguhnya aja gitu ya. Jika itu kan jika hana ya telah hana yakni itu jaa. Kalau hana ini maksudnya adalah jika yakni hana masuk waktu gitu. Jika telah hana yakni hina itu ketika, jika ketika waktu sholatil jumati masuk waktu sholat jumat harumal bay'u ya, yakni jual beli jadi haram, haram jual beli gitu ya. Haruma itu fi'ilnya apa berarti? Fa'ula gitu ya. Fa'ula ya. Bukan diharamkan tapi maksudnya haram jual beli. Ketika waktu sholat, waktu sudah masuk waktu sholat Jumat. Oleh karena itu walidzalika ya, oleh karena itu azuma thawabul mubakirin. Ya ini menjadi besar ya. Oleh karena itu pahala orang-orang yang bersegera besar. Oleh karena itu, sawab itu pahala. Pahala. Bukan saubun ya, tapi pahala. Saubun mah gamis atau kemeja kan. Kalau sawab itu pahala. Al-mubakirin itu orang yang berangkat di awal-awal. Bukan berpagi-pagi sih mananya. Mubakirin itu artinya orang yang melakukan di awal waktu. Di awal waktu. Oleh karena itu pahala orang-orang yang di awal waktu besar. Atau oleh karena itu menjadi besar pahala orang-orang yang di awal waktu ke sholat Jumat. Ila sholatil Jumat. Jadi tentunya ketika di awal waktu, di waktu pertama dapat apa tuh? Kontak kan gitu kan. Di waktu yang kedua dapat sapi, waktu ketiga dapat kambing. Nah sampai akhirnya dapat telur, sampai gak dapat apa-apa. Nah gitu ada yang seperti itu. Sampai ketika imam sudah naik mimbar, malaikat masuk. Nah gitu orang-orang yang itu tidak dapat telur sama sekali. Fahima Ibrahim maqalathu ummuhu. Ibrahim telah faham apa yang dikatakan ibunya. Fahima Ibrahimu maqalathu ummuhu. Apa yang dikatakan ibunya. Wa kharaja minal baiti. Dia keluar dari rumah. Wa dakhala al masjida. Dan masuk masjid. Wa bakkara ma'a mubakirin dan bersegera. Di bersama orang-orang yang di awal waktu tadi, yakni apa datang di awal. Fa shalla tahiyatal masjidi. Lalu salat sebelum duduk ya. Salat tahiyatul masjid. Mana tahiyah? Tahiyah itu ini penghormatan. Penghormatan. Ini sebagai penghormatan kepada masjid. Tahiyatul masjid. Wa qara'a syai'an min al-Qur'an al-Karim. Dan membaca sedikit dari Al-Qur'an al-Karim. Ya, baca Al-Qur'an. Ya, sebelum apa namanya? Imam naik itu kan ya, jangan ngobrol atau jangan tidur atau jangan ya, baca Al-Qur'an. Ya. Wa inda maqruba waqtu shalah dan ketika telah dekat waktu sholat sudah mulai ini apa namanya masuk ya sudah mulai masuk matahari sudah mulai bergeser nadal muazzinu lis salati ya muazzin ini orang yang azan menyeru yakni menyuarakan nada yakni munadi yani memanggil atau mengucapkan azan. Lis sholah, untuk sholat. Wa khotoba al-imam. Dan imam ya khatib. Khatib. Jadi imam berkhutbah. Wa sami'a Ibrahimul khutbata ma'annas. Ibrahim mendengar khutbah bersama manusia, ya, mendengar semuanya. Tsumma setelah selesai khutbah, shallal faridata. Ini salat wajib. Ini salat apa? Salat Jumat. Wa raja'a ila baiti, dan setelah itu pulang ke rumahnya. Nah, ini kisahnya sebenarnya apa, sederhana tapi menarik gitu ya, untuk latihan bahasa ya. Apa namanya, supaya lancar itu ya ngomong aja sendiri, misalkan qalat hindun libniha Ibrahimu ya bunayya i'lam, dibolak-balik enggak apa-apa, yang penting asal masih sekitar itu. Ya bunayya i'lam annahu idza hina idza hana waqtu salatil jum'ati harumal bai'u lidzalika azuma sababul mubakirina ila salatil jum'ah. Ini kalau sering bicara jadi keluar sendiri gitu, artinya kita bisa ngomong gitu kan. Nah, ini apa namanya, kisah yang sederhana dan mewakili dari pelajaran sharaf ya. Ada nanti situ ada fiil-fiil yang dimaksud gitu ya. Kita baca sekali lagi ya. Salatul Jumu'ati. Salatul Jumu'ati. Qalat Hindun libniha Ibrahimu. Qalat Hindun libniha Ibrahimu. Ibrahim ya. I'lam ya bunayya annahu idha hana waqtu salatil jum'ati. Nah, ketika apa namanya, bacaan kita bersama yang kedua ini agak sedikit cepat, bisa kan? Karena sudah ini gitu ya, sudah dibaca pertama, disuruh baca, kemudian diterjemahkan, baca lagi, tentu agak sedikit apa namanya, semangat, agak sedikit ya, agak sedikit lancar lah gitu ya. Harumal bay'u. Walidzalika azuma thawabul mubakkirina. Walidzalika azuma thawabul mubakkirina. Ila salatil jum'ati. Ila salatil jum'ati. Fahima Ibrahimu ma qalathu ummuhu. Fahima Ibrahimu ma qalathu ummuhu. Wa kharaja minal baiti wa dakhala al masjida. Wa kharaja minal baiti wa dakhala al masjida. Wa bakkara ma'al mubakkirina. فصلى تحية المسجد وقرأ شيئا من القرآن الكريم وعندما قرب وقت الصلاة نادى المؤذن للصلاة وخطب الإمام وسمع إبراهيم الخطبة مع الناس ثم صلى الفريضة ورجع إلى بيته. Alhamdulillah ya. Nanti tingkatan berikutnya harokatnya dicopotin. Artinya apa namanya, yang tahap atau tahap tingkat tingginya lagi adalah kita membaca tanpa ada harokat. Ini masih mending pakai harokat, masih dibantu lah gitu ya, masih dibantu. Yang lebih asiknya kalau nggak ada harokatnya baru agak pusing gitu. Baik, di sini apa namanya, sebagai pemanasan buat kita atau ta'aruf dari buku ini, ada al-asilah. Mana al-asilah itu? Iya, pertanyaan-pertanyaan ya, pertanyaan yang berkait dengan kisah sebelumnya ya. Dan ini sebagai barometer, kalau namanya pertanyaan amr itu sebagai tolak ukur, paham nggak atau sejauh mana kita memahami apa yang kita baca ya. Kalau misalkan di awal kan mungkin kadang guru-guru itu jebakan gitu ya, fahimtum mafhum atau fahimtum itu sama ya, mafhum ya, fahimna ya gitu ya, fahimna ya ustaz atau mafhum. Tapi ketika ditanya apa, kadang-kadang kelihatan tuh bohongnya, iya gitu. Tuh katanya paham, ternyata ketika ditanya salah atau diem aja. Nah, itu sebenarnya jebakan ya. Nah, iya, fahimtum ya abnai, fahimtum ya ikhwan gitu kan ya. Nah, kalau misalkan jujur diem aja. Kalau jujur. Baik, nomor satu. Madza qalatil ummu li Ibrahim. Siapa ya, dari awal ya antum ya. Apa? Mada qalatil ummu li Ibrahim. Apa yang dikatakan? Anahu idza kana waqtu salati jama'ati farwal bayt. Nah. Masih ini, masih bersambung ya. Bizalika Iya. Nah ini yang diucapkan. Biasanya kan kalau misalkan itu ada tanda petik gitu ya. Qolat, qolat titik dua kan gitu ya. Nah ini. Sampai terakhir di mana gitu ya. Intaha. Biasanya kalau intaha itu ada ha, alif, anu, alif sama ha gitu. Ini maksudnya intaha, selesai. Intaha kalamuhu gitu ya. Selesai ucapannya. Atau intaha kalamuha. Nah itu. Madza qalatil ummu li Ibrahim? Ya, kalau mau secara lengkap, ya bunayya i'lam gitu ya. I'lam ya bunayya annahu idza hana waqtu shalah, idza hana waqtu shalatil jum'ati harumal bai'u. Walidzalika azuma thawabi al mubakkirina ila shalatil jum'ati. Nah, ini ucapan ibunya. Paham kan tadi ya? Wahai anakku, sesungguhnya jika waktu sudah masuk salat Jumat, haram jual beli, ya. Dan oleh karena itu, ya, besar pahalanya orang-orang yang bersegera datang sholat Jumat. Ya. Tentunya ini dengan keimanan. Nomor dua, mada faala Ibrahimu ba'da dukhulihi al masjida. Mada faala, apa yang dikerjakan Ibrahim setelah masuknya dia ke dalam masjid? Apa ngapain tuh? Jawabannya apa? Pertama, sebelumnya ada lagi. Nah, sebelum baca Quran itu ada lagi. Ketika dia dakhala al-masjid, apa? Ketika apa namanya? Wa baqara ma'al bakirin itu masih masuk itu. Masih masuk dalam lingkup dakhala masjid ya. Baqara mubakirin itu masih dalam, nah itu tadi. Shalla tahiyatal masjid. Shalla tahiyatal masjid wa qara'a syai'an min al-Qur'anil Karim. Nah, itu yang dikerjakannya. Ya, madza fa'ala Ibrahim? Ketika ditanya madza fa'ala, jangan dijawab dengan fa'ala Ibrahim gitu, jangan. Tapi langsung saja langsung saja jenis perbuatannya, yaitu apa? Shalla tahiyatal masjid wa qara'a syai'an min al-Qur'anil Karim. Kalau misalkan dijawab dengan Ibrahimu fa'ala, Ibrahim mengerjakan salat tahiyatul masjid, itu tidak fushah itu. Ya, tidak dikenal dalam bahasa Arab jawaban semacam itu. Madza taf'al? Apa yang kamu kerjakan? Af'alu gitu jawabannya. Saya mengerjakan itu enggak bisa. Ketika ditanya madza taf'al? Aktub. Saya sedang nulis atau aqra'ul Qur'an atau anam. Nah, itu jawabannya langsung jenis kerjaannya, enggak boleh af'alu, aqulu gitu ya. Saya mengerjakan, saya makan, enggak ada kayak gitu. Yang ketiga, madza hadatsa ba'da an quruba waqtu shalah? Apa yang terjadi setelah dekat waktu salat? Sudah waktu salat sudah masuk. Apa yang terjadi? Madza hadats? Apa ya peristiwa yang terjadi? Nah, jawabannya apa? Nada al-muadzinu wa khotobal imam. Nah, itu dua itu. Ya, ketika sudah dekat waktu salat, nadal muadzinu wa khotobal imam. Adapun Ibrahimnya sih ma'ana sami'ah ya. Ma'ana sami'ah ini mendengarkan. Sami'ah Ibrahim ma'ana sih itu enggak ini apa namanya beda. Tapi yang dimaksud adalah secara umum. Jadi nadal muadzinu wa khotobal imam. Ya, wa khotobal imam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah ya sekelumit dari buku ini. Nanti insyaallah akan, kalau sudah bukunya dibawa semua, nanti akan dijelaskan sedikit lagi tentang hadaf ini, tujuan buku ini. Ada di halaman di halaman sebelumnya itu di halaman 13 tentang hadal kitab, yakni hak ahdaf. Biasanya di setiap buku itu ada di buku ini, di awal-awalnya itu ada semacam misi dan visinya lah gitu ya. Tujuan kenapa dipelajari buku ini atau materi ini adalah disampaikan oleh penyusun, para al-mustarikun, ini para penyusun kitab tersebut. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai mukaddimah dan juga sebagai ta'aruf dari buku yang baru. Jadi buku yang kita pelajari ini judulnya adalah Silsilatu Ta'limil Lughatil Arabiyyah Al-Mustawa Atsani. Ana belum tahu kalau ada PDF-nya. PDF-nya ada ya? Ya, pernah sudah disampaikan oleh ikhwan kita itu. Ada PDF-nya. Nah, iya. Kalau buku aslinya enggak segede ini. Buku aslinya seperti majalah besar. Seperti buku aslinya Al-Arabiyyah Linasyin. Dan bukunya looks, artinya tebal, berwarna gitu ya. Elegan gitu, bagus. Ini kalau ini cetakan Jakarta. Jadi diperbanyak lagi oleh panitia atau oleh jumiyah. Ini apa namanya, lembaga dakwah ya, di situ ada. Ini sudah bukan asli, tapi ya mendingan lah ya. Artinya bukan fotokopi, tapi kalau yang ada sekarang kita gunakan yang ada aja dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.